Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya dalam acara Kurma Kompas TV, kuliah Ramadan yang mudah-mudahan punya hal yang sangat berarti dalam hidupan kita, meskipun sesaat tetapi punya ta'asur fil qalb, mengesan di hati kita. Di dalam perbuatan manusia ada sesuatu yang paling penting. Kenapa orang berbuat sesuatu dan melakukan sesuatu? Ada di samping orang itu punya pengetahuan, punya kemampuan, tetapi ada kemauan, yaitu hasrat, yaitu yang namanya nafsu. Dan nafsu itu punya pengaruh yang luar biasa di dalam perbuatan manusia. Mari kita saksikan bagaimana peragaan orang kalau sudah dimasuki oleh nafsu dan hasrat sesuatu, maka pengetahuannya menjadi terkalahkan. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Baik, saya minta tolong, kalau saya bilang satu, tangan kanannya coba diserahkan pada sebelahnya. Oke, satu. Kalau saya bilang dua, tolong tangan kirinya menunjuk ke atas dan ditusukkan ke tangan sebelahnya. Buat senyaman mungkin, serileks mungkin. Baik. Oke. Satu. Dua. Oke. Saya hitung. Satu. Dua. Tiga. Nah, ternyata ada yang sudah bisa nangkap, ada yang tidak bergerak. Ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi. Oke. Satu, dua, satu, dua, dua, dua, satu, tiga. Ternyata saya tadi baru bilang dua, sudah mulai bergerak. Sekarang saya ganti satu kunci lagi. Ya, kata kuncinya adalah kucing. Kalau mendengar kata kucing, maka tangan kanan nangkap, tangan kiri mengidap. Satu, dua. Di dunia ini Tuhan menciptakan banyak makhluk. Tolong perhatikan, di antara makhluk ada binatang yang berkaki empat. Jangan buru-buru kalau nafsu banget itu ya. Sesama jenis belum ada obatnya. Nah, tolong dulu ya. Oke. Di antara makhluk ada yang berkaki empat, bulunya bermacam-macam, dikoleksi banyak orang. Binatang ini dimusuhi oleh anjing, binatang ini bernama kuda. Nah, kenapa sudah bergerak? Kata kuncinya apa? Kucing. Kenapa Anda sudah bergerak? Ternyata nafsu Anda mendahului pikiran Anda. Selain kuda, ada juga binatang yang lebih kecil daripada kuda, yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu ternyata kalah besar dengan kura-kura. Kura-kura kadang-kadang lari karena di belakangnya ada kuman. Kuman punya sifat sama dengan kutu. Dan kutu bisa nempel di kuda, ayo perhatikan, bisa nempel di kupu-kupu, bisa nempel di kura-kura, tapi juga bisa nempel di kucing. Ya, ternyata pemirsa ada sesuatu yang sangat bermakna dan mempengaruhi sekali di dalam perbuatan seseorang. Jadi selain orang itu punya kemampuan dan pengetahuan, ada nafsu di dalamnya. Inna nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu punya kecenderungan merubah perbuatan manusia kepada hal-hal yang jelek. Kadang-kadang dia pinter, tapi juga tetap melanggar karena ada nafsu. Bagaimana kayfiat nafsu ini? Jangan kemana-mana, tetaplah di Kurma. Terima kasih pemirsa, masih bersama Kurma Kuliah Ramadan di Kompas TV. Dan kita lihat di dalam peragaan tadi bahwa komponen perbuatan manusia ada tiga. Satu karena pengetahuan, dua karena kemampuan, tiga karena kemauan. Untuk kemampuan dan pengetahuan, insya Allah kita lewat semuanya. Di dalam bulan puasa ini yang paling sulit adalah bagaimana mengendalikan kemauan, hasrat atau motif atau desire atau nafsu. Bagaimanapun juga kadang-kadang orang itu mampu, dia tahu, tapi belum tentu dia mau. Orang tahu jelek tapi tetap melakukan kejelekan itu, dan orang tahu itu baik belum tentu dilakukan. Itulah sebabnya sering orang tahu bahwa sedekah itu lebih baik daripada orang yang menghambur-hamburkan harta. Tetapi kenyataannya tidak mungkin zakat mal itu lebih besar daripada zakat mal. Disinilah perlunya kenapa orang harus mengendalikan nafsu. Allah berfirman, inna nafsa la'amaratun bisu. Nafsu itu senengannya kepada yang jelek-jelek. Maka setiap orang mau berbuat baik, yang dibayangkan susahnya. Tapi kalau mau berbuat jelek, yang dibayangkan senangnya. Maka copet selalu membayangkan senangnya. Kalau copet membayangkan susahnya, gak jadi nyopet. Tetapi ketika orang mau berpuasa besok pagi, maka adrenalinnya sudah terpacu. wah besok pagi puasa jam 2 lemes-lemesnya, jam 3 lapar-laparnya, jam 4 bingung cari bukanya, puasanya masih besok pagi tapi laparnya mulai hari ini. Maka orang sholat sendirian dengan sholat jamaah pasti lebih cepat sholat sendirian karena nafsu gak terkendalikan. Sholat jamaah pahalanya banyak karena dia menahan. Begitu sholat sendirian, centul-centul tersur, gedek-gedek-gedek, belas. Kalau pula Allah Akbar, ya Allah, ini bacanya sama dengan kemarin, ya Allah. Ini kan firmanmu sendiri, masa kamu lupa, tinggal idem, capek deh, selesai. Kenapa? Karena orang diburu oleh nafsu. Dan inilah maka pentingnya bahwa orang mengendalikan nafsu, sekali lagi, itu adalah inti daripada orang berpuasa. Asyamu al-imsaku. Orang berpuasa itu adalah pengendalian diri. Tiga hal yang harus dikendalikan diri, karena sering orang gak bisa mengendalikan diri itu. Satu, kaitannya dengan nafsu yang kaitannya makan dan syahwat. Keselamatan manusia ada dua pengendalian. Satu di antara apa yang di antara dua bibir. Yang kedua adalah apa yang di antara dua paha. Dua bibir artinya makan, minum, perkataan, dan lain-lainnya. Antara dua paha yaitu, Apa itu? Ya apa yang di antara dua paha. Kalau enggak percaya boleh maju saya tunjukkan. Tapi intinya adalah bagaimana mengendalikan syahwat. Yang ketiga, yang kedua mohon maaf adalah bagaimana orang mengendalikan aktivitas. Dan yang ketiga mengendalikan hati. Maka orang yang berhasil bukan orang yang kuat, bukan orang yang kuat badannya. Tetapi orang yang bisa mengendalikan hasrat dan kemauannya. Mudah-mudahan puasa ini membawa penahanan nafsu yang sempurna. Sehingga kita menjadi la'alakum tatakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.